aku cengkel karo kowe. Apa-apa mbok putusi dewe, madep aku rungokno aku. Aku ramung konco ngente saya suwe kutune saya sayang. Hubungan ojo digawe beli, percaya aku raketan saiki. Siji-siji ne percaya.